Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. وَقَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ. وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. أَيُّهَا الْإِخْوَةُ فِي الدِّينِ عَزَّنِيَ اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ. Insyaallah kita masih melanjutkan membaca Kitabul Jami' min Bulughil Maram yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala. Masuk hadis yang selanjutnya. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, wa an Abdillah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala: minal kaba'ir syatmur rajuli walidayhi. Qila: wa hal yasubbu ar-rajulu walidayhi? Qala: na'am, yasubbu abar rajuli fa yasubbu abahu wa yasubbu ummahu fa yasubbu ummahu. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal kabair, termasuk dosa besar. Karena dosa ada yang besar, ada yang kecil. Para ulama mendefinisikan di antara yang termasuk dosa besar atau definisi dosa besar adalah suatu dosa atau perbuatan yang di sana disebutkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, hukumannya dengan hukuman tertentu di akhirat ataupun di dunia. Di antar definisi, ketika Allah Subhanahu wa taala misalkan mengancam barang siapa melakukan ini maka dia di neraka, atau barang siapa dia melakukan ini maka dia akan mendapatkan ini, itu definisi dosa besar. Atau di sana disebutkan laknat Allah Subhanahu wa taala, melaknat man la'ana walidayhi. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Orang yang merubah-rubah batas tanah. Tidak disebutkan balasan pada perbuatan tersebut, hanya saja disebutkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pun termasuk dosa besar. Atau dikatakan la yarhamullah, Allah Subhanahu wa taala tidak merahmati orang yang begini dan begitu. Ini termasuk di dalam kategori perbuatan dosa besar. Adapun suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak disebutkan azabnya, tidak disebutkan hukumannya, atau tidak disebutkan la'nat, hanya saja dilarang, sebagian ulama mengatakan ini dikategorikan dosa kecil. Nah, minal kabair, yang termasuk dosa besar. Kata beliau, syatmu rajuli walidayhi. Seorang laki-laki, seseorang, dia mencaci maki kedua orang tuanya. Orang, seseorang mencaci maki kedua orang tuanya. Ini dikatakan dosa besar. Para sahabat bertanya ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seseorang mencaci maki kedua orang tuanya. Qila wa hal yasubur rajulu walidahi? Wahai Rasulullah, apa mungkin seseorang dia mencaci kedua orang tuanya? Pada zaman sahabat, perkara ini adalah perkara yang asing, kayaknya enggak mungkin. Di kalangan mereka ada orang yang mencaci maki kedua orang tuanya. Mungkin ya, di sana ke zaman, bagaimana zaman ihtiram, orang tua begitu dimuliakan sehingga tidak terbetik di kepala para sahabat bahwasanya ada orang yang mencaci maki kedua orang tuanya. Ada orang yang mencela kedua orang tuanya. Kalau zaman kita, wow, gampang nyari, banyak. Seorang anak ngomong yang Rasulullah salamah, ucapan-ucapan yang tidak pantas, jangankan diucapkan kepada orang tua, pada teman sendiri aja kadang tidak pantas. Tetapi pada zaman sahabat ini mereka tidak terbetik ada orang seperti ini. Ini juga menunjukkan bahwasanya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal ya, orang mengatakan fi ahdi nabi, pada zaman nabi itu ada zaman jahiliyah. Jangan kemudian kita terpikir zaman jahiliyah itu zaman kebodohan ya, yang orang enggak ngerti adab, enggak ngerti sopan santun, enggak ngerti apa-apa. Pada zaman tersebut ada yang namanya akhlak, adab, ibadah dan sebagainya. Mereka terbiasa beribadah, melaksanakan haji. Mereka memiliki akhlak menyediakan segala kebutuhan orang-orang yang haji. Ini zaman jahiliyah. Jangan kemudian berpikir kalau zaman jahiliyah itu zaman kebodohan, kegelapan. Kayak terpikir barbar gitu. Orang yang gak ngerti sopan santun, gak ngerti namanya akhlak yang baik, itu keliru. Buktinya apa? Dikenal berbagai ibadah semacam haji. Kemudian juga orang-orang Mekah, mereka terbiasa menyediakan berbagai makanan dan minuman untuk kebutuhan orang-orang yang haji. Akhlak yang baik bukan? Ini zaman jahiliyah. Kemudian juga yang namanya dusta, ucapan dusta adalah suatu yang aib. Adalah ucapan yang sangat aib. Di antara juga ini, di kalangan para sahabat, yang mungkin mereka juga sebagiannya mengalami zaman jahiliyah, tidak terbetik bahwasanya ada seorang yang mencaci maki kedua orang tuanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala na'am." Ya, ada orang yang mencaci maki kedua orang tuanya. Yasubu abar rajuli fa yasubu abahu wa yasubu ummahu fa yasubu ummahu. Muttafaqun alaih. Seorang yang dia mencaci maki bapak orang lain, maka orang yang dia caci maki tersebut bapaknya balas mencaci maki bapaknya. Atau ada seorang mencaci maki ibu orang lain, maka si anaknya enggak terima, dia pun balas mencaci maki ibunya. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk dosa besar seseorang mencaci maki kedua orang tuanya. Nah, pada hadis yang mulia ini ada beberapa faedah. Di antaranya adalah bahwasannya segala perkara ya, yang bisa mengantarkan kepada suatu yang haram itu dihukumi haram, atau bahasa fikihnya atau usul fikihnya, annal wasaila laha ahkam al maqasid, bahwasanya wasilah, suatu perantara, suatu sarana memiliki hukum sesuai dengan tujuannya. Nah, yukhadu min kaunihi yasubu abarrajul fayasubu arrajul abahu wa yasubu ummahu fayasubu ummahu. Ini diambil dari lafaz tadi. Ketika seseorang ya, dia mencaci maki bapak orang lain, nah, ini bisa mengantarkan kepada caci makian yang sama kepada bapaknya, maka ini diharamkan. Dan juga pada lafaz tersebut ada faedah, yakni satu zariah menutup segala perkara yang bisa mengantarkan kepada kejelekan. Kalau kita tidak ingin orang tua kita dicela, ya jangan membuka celah orang lain mencela orang tua kita. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-An'am, janganlah kalian mencerca orang-orang yang mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini janganlah kalian mencaci maki sesembahan mereka. Sehingga apa? Fayasubullah, sehingga mereka balik mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Aduan berwari ilmu, dengan permusuhan tanpa ilmu. Ini dilarang. Misalkan ada orang karena kejahilan untuk semangat mencaci maki misalkan Yesus dan sebagainya. Apa itu Yesus disalib, telanjang dan sebagainya. Tidak usah seperti itu. Enggak ada faedahnya. Bukannya orang lain menerima dakwah, justru mereka balik membenci. Apa? Mencaci maki Allah Subhanahu wa taala, atau mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini. Jangan membuka jalan yang menyebabkan munculnya suatu kejelekan. Maka dari hadis tadi pula jelas bahwasanya yang dimaksud mencaci maki kedua orang tua tersebut, kalau dia mencaci maki langsung kedua orang tuanya, jelas hukumnya haram, dosa besar. Atau melalui perbuatan yang lain, yaitu dia mencaci maki orang tua orang lain yang dengan sebab caci maki tersebut orang tuanya menjadi atau dicaci maki oleh orang lain, maka ini pun termasuk dosa besar. Hati-hati ya. Kalau kita misalkan ada masalah dengan orang lain, orang tuanya yang gak ngerti apa-apa tiba-tiba dicela sama kita, dasar anak apa gitu misalkan. Kalau dia tiba-tiba balik menyerang orang tua kita, maka kita yang berdosa. Berarti kita telah mencela orang tua kita sendiri dengan sebab mencela orang tua orang lain. Nah, ini adalah akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kita. Dan Saya teringat di hari-hari kemarin beredar suatu video, ya, seorang pimpinan pondok pesantren di daerah Bogor sana, bahkan seorang Habib. Ini masya Allah, dia marah lagi upacara bendera. Ini cerita aja sedikit. Marah kepada staf guru, pengurus yayasan, dan murid-murid. Yang dia lontarkan kata-kata yang gak pantas lah. Ucapkan di sini. Mengatakan kalbun. Kalbun ke bahasa Arab. Tapi bukan bahasa Indonesia itu. Tahu kalbun? Ya. Kalbun, anjing. Dia sering mengatakan, kamu, kalian ini kalbun. Tapi pakai bahasa Indonesia kalbunnya. Kalian ini kalbun. Kalian ini kalbun, kalbun. Bapak kalian pun kalbun. Seperti itu. Bapaknya yang gak tahu apa-apa. Ini lagi upacara bendera ini. Katanya sih gara-gara ada dana yayasan yang salah gunakan. Terus semuanya kena. Sampai emosinya dia. Gak pakai sendal turun ambil bawa mikrofon. Kalian ini kalbun, kalbun. Bapak kalian kalbun, ibu kalian kalbun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti ini. Pimpinan pondok pesantren bahkan kata Habib. Ya Habib. Ya. Saya enggak tahu hadis ini apa terlalu gharib, terlalu asing. Setahu saya, kitab Bulughul Maram itu banyak dipelajari di pondok-pondok pesantren, ya. Kitab Bulughul Maram setahu saya bukan khusus pondok-pondok salafiyun misalnya. Setahu saya pondok-pondok semacam di ini banyak mempelajari kitabnya Bulughul Maram, mempelajari karena Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala adalah salah satu imam dari mazhab Asy-Syafi'i. Beliau bermazhab Asy-Syafi'i fil fiqh. Ya. Dipelajari banyak karya beliau, di antaranya ini Bulughul Maram. Dan hadis ini pun masyhur setahu saya, hadis minal kabair syatmu rajul walidayhi. Itu bukan sekedar ada di kitab Bulughul Maram, di kitab Riyadhus Shalihin juga ada. Ya. Di kitab Sahih Bukhari dan Muslim jelas ada, karena memang kedua imam tersebut meriwayatkan. Kalau sampai tidak tahu, ya jelas harus pelajari masalah kayak gini. Ini bab-bab yang sifat sangat dasar. Adab-adab yang sangat dasar sekali. Wajib tentunya bagi kita mengetahui adab terhadap orang tua. Dilarang kita mencela orang tua. Di antaranya jenis celaan terhadap orang tua adalah dengan cara mencela orang tua orang lain. Nah, ini menyebabkan orang tua kita dicela. Nah, baik. Kita lanjutkan pada hadis yang selanjutnya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, selesai sebelumnya bab permasalahan wajibnya birrul walidain terhadap orang tua, kita masuk ke bab selanjutnya. Tapi masih dalam apa permasalahan selanjutnya, masih dalam bab yang sama. Wan Abi Ayyub radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu lil muslimin ayahjuru akhahu fawqa salasin. Fa qasalasi layalin yaltaqiyani fa yu'ridu hadza wa yu'ridu hadza wa khairuhuma allazi yabda'u bis salam. Muttafaqun alaih. Dari sahabat yang mulia Abi Ayyub radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot. Bahasa Arabnya menghajar, bukan menghajar. Menghajar itu memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani, ketika mereka berdua bertemu, fa yuridu hadza wa yuridu hadza, yang satu melengos ke sini, yang satu melengos ke sana. Ini tidak boleh lebih dari 3 hari. Wa khairuhuma allazi yabda'u bis salam. Dan yang terbaik di antara keduanya adalah siapa yang mau memulai salam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yahillu li muslimin. Tidak halal. Makna tidak halal adalah haram. Sebagaimana yang terakhir dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa la yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, dan tidak halal bagi kaum wanita ya, mereka menyembunyikan apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di rahim-rahim mereka. Nah, ketika mereka hamil ya, ketika masuk idah disebutkan, disitu tahu bahwa sedang hamil. La yahilu di sini maksudnya haram. Maknanya haram. Ini sebagaimana hadis yang tadi la yahilu li muslimin, tidak halal artinya haram. Seorang muslim dia memboikot saudaranya al-muslim. Memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Al-muslim di sini maknanya la yahilul muslim, tidak halal seorang muslim. Wallahu alam bisawab. Maksudnya adalah seorang muslim yang mukmin. Seorang muslim yang mukmin, seorang muslim yang beriman. Apa ada orang muslim yang tidak beriman? Ada. Orang munafik. Orang munafik. Yang mereka secara zahir muslim tetapi tidak ada keimanan dalam hati mereka. Yang seperti ini tidak termasuk di dalam hadis di sini. Orang munafik tidak masuk. Kemudian di sini sebutkan la yahil muslim ayahjuru akhahu. Tidak halal seorang muslim dia memboikot saudaranya. Saudaranya. Mungkin bagi orang yang mengenal bahasa Arab terpikir kenapa tidak sebutkan saja tidak halal seorang muslim memboikot muslim yang lain. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih dengan lafaz akhahu. Tidak boleh memboikot saudaranya. Karena bukan seakan-akan memang kaum muslim itu bersaudara. Ketika yang disampaikan adalah kata saudara, tidak boleh seorang muslim memboikot saudaranya. Mesti terpikir di benak kita, oh iya, gak boleh kita memboikot saudara kita. Terasa lebih dekat, terasa lebih menyentuh. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menggunakan lafaz ini. Lebih tandas ketika menggunakan lafaz saudaranya. Bagaimana bisa engkau memboikot saudaramu? Nah, ketika seorang dia tidak mau berbicara dengan muslim yang lain lebih dari 3 hari, seolah-olah dikatakan kepada kamu, kenapa kamu tidak mau berbicara, tidak mau salam terhadap saudaramu? Masa saudara seperti itu? Seolah-olah, kok masa bersaudara kok kayak gitu? Kalau menggunakan lafaz muslim, seolah-olah masih ini. Sama muslim kok tidak mau dekat, tidak mau saling nyapa. Seperti itu. Tetapi disebutkan dengan lafaz saudara. Wahadil hadis fihi fawaid katsirah. Dalam hadis ini ada faedah, diantaranya yajibu al muslim ayakumu bima yajlibu al mawaddah wal mahabbah wa huwa ifsha'us salam. Wajib bagi seorang muslim ya, untuk melakukan usaha agar bisa mendatangkan perkara-perkara yang bisa mendatangkan kecintaan sesama muslim, yaitu dengan ifsha'us salam, dengan menyebarkan salam. Sebagaimana hadis telah kita lewati, wallahi la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahab. Afala ukhbirukum bisya'in idza fa'altumuhu tahabbtum? Afshus salam bainakum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan bisa beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku kabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang kalau kalian melakukannya, tahabbtum, kalian akan saling mencintai. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afshus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Ini cara agar kita saling mencintai. Tebarkan salam di antara kita. Wadidu salam adamul ifsya. Dan lawan tidak menyebarkan salam, yaitu al-hijr. Tidak mau menyebarkan salam. Diam. Temu orang, diam. Seperti itu. Dan ini musibah yang menimpa kita. Kaku kita kalau ketemu sama orang salam. Malu dan sebagainya. Bagaimana bisa muncul kecintaan? Ya. Yang ada saling ketemu, ngelihat, saling lihat, malah tersinggung. Apa yang kamu lihat-lihat? Sering kan perkara sepele. Ketemu di jalan, satu kampung ini dengan kampung yang lainnya, ngelihat disangka melotot. Coba, assalamualaikum. Hilang sudah segala jenis prasangka. Oh, orang itu gak suka sama saya dan sebagainya. Ketemu, assalamualaikum. Yang tadinya kaku, hatinya lumer langsung. Kalau enggak jawab, malu. Waalaikumsalam. Seperti itu. Muncul bibit-bibit kecintaan. Seperti itu. Kemudian di antara faedah hadis ini juga adalah jawazu hijrul muslim li akhihi fi salasati ayyam fa aqad. Bolehnya seorang muslim memboikot saudaranya asal tidak lebih dari 3 hari. Loh, boleh berarti tidak menyebarkan salam, tidak mengucapkan salam ketika bertemu dengan seorang. Boleh. Tetapi tidak boleh lebih dari 3 hari. Sebagaimana hadis ini, la yahillu li muslimin ayyajur akhahu fawqa salati layali. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Kalau kurang, boleh. Kok bisa? Naam. Li'anna al-insan qad yaqa'u fi nafsihi al-akhihi syai'un. Terkadang seseorang, sebagai manusia biasa, gak bisa menghindari, hatinya misalkan tersinggung atau punya masalah terhadap saudaranya. Kadang kita gak bisa menghindari. Tiba-tiba misalkan di tempat kerjaan kita, ke atasan atau ke rekan kerja, dongkol, tersinggung dan sebagainya. Kadang gak bisa dihindari, susah lah. Sebagai manusia biasa, kadang muncul hal tersebut. Sawa'un tafahum aw muhasamah. Bisa karena salah paham atau karena ada permusuhan, ada persaingan dan sebagainya. Terkadang muncul seperti itu. Rasa yang gak enak, sebel dan sebagainya. Wayahmil fi nafsi alaihi syai'un. Syai'an. Muncul dalam hatinya sesuatu yang tidak enak terhadap rekannya tersebut. Ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan seseorang dia berpaling atau ya, tidak menyapa saudaranya asal jangan lebih dari 3 hari. Maka disebutkan di sini yakun awal yaum minal ghadab hajran. Seseorang ketika muncul suatu masalah dengan saudaranya pada hari pertama, marah bukan main. Sebel saya sama ini. Masa saya gini. Kalau bisa sabar, alhamdulillah. Tentu lebih baik. Tapi kadang orang gak bisa sabar. Marah gitu. Masa saya dikatakan begini? Masa saya difitnah begini misalkan? Marah. hajron. Akhirnya, ah saya enggak mau ngomong sama dia. Lagi meluap-luapnya, tinggi-tingginya. Ada faedahnya juga. Kalau dipaksakan marah bisa berantem kan. Orang ketiga lagi, puncak-puncaknya amarah. Yang paling baik adalah diam. Di antara hikmahnya, ketika seorang tidak sabar, ya sudah enggak usah ngomong sama orang tersebut. Diam, ketemu, hindari ajalah. Jangan sampai saya ketemu sama dia. Kalau ketemu bahaya, saya bisa mukul, bisa marah. Di antara hikmahnya ini, ketika seorang tidak mampu untuk bersabar, maka boleh dia tidak mengajak bicara, boleh dia berpaling supaya enggak ketemu dan sebagainya. Kenapa? Hari tersebut adalah hari di mana puncak kemarahan dia sangat tinggi. Yaumusani yaskutu wal amr wa yubarigu ghadabahu. Pada hari kedua mulai dia diam, mulai menenangkan. Naam. Pikiran mulai melihat suatu perkara dengan akalnya. Kenapa dia ngomong kayak gitu ya? Coba dipikirkan. Jangan-jangan. Mulai menggunakan akal sehatnya. Nah, kalau hari pertama susah udah. Orang marah menggunakan akal sehatnya berat. Biasanya. Ya. Hari kedua mulai berpikir. Yaumut ta'amul. Hari meneliti. Kenapa dia ngomong gitu? Kenapa dia berbuat itu? Kemudian pada hari ketiga. Yaumu yazulu ghadab. Hari ketiga. Hari mulai. Ya, rasa marah itu berangsur-angsur berkurang. Ketika hari kedua dia berpikir, oh ternyata masalahnya gini, alah masalah sepele, ngapain perpanjang. Hari ketiga amarahnya mulai hilang. Hilang. Nah, maka hari keempat adalah hari islah. Hari di mana seorang harus berbaikan lagi. Ini di antara hikmah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang muncul sesuatu dari kepada saudaranya, pada temannya, boleh baginya untuk memboikot selama 3 hari. Selama 3 hari dan tidak boleh lebih dari itu. Kalau dia sabar sejak hari pertama, fahadza ahsan. Tentu ini yang lebih baik. Bisa menahan kemarahannya. Kalau tidak mampu, maka hikmahnya seperti tadi. Gak apa-apa. Sudah harus. Gak mau ketemu. Gak mau salam. Gak mau berbicara. Boleh. Tetapi pada hari keempat. Harus. Dia baikan. Harus islah. Ketika ketemu. Maka kata Rasulullah SAW. Fakhairuhuma. Alladhi yabda'u bis salam. Yang terbaik dari keduanya adalah. Yang memulai salam. Mungkin kaku. Ya, tapi harus dipaksakan. Kalau enggak akan berkepanjangan. Coba. Contoh misalkan kita punya masalah. Hari pertama enggak mau ngomong. Hari kedua masih enggak mau ngomong. Sudah mulai sadar. Hari ketiga sebenarnya udah enggak marah. Hanya saja, aduh gengsi nih. Gimana gitu mulainya. Sebenarnya udah dua-duanya pengen sudah selesai. Kalau dibiarkan begitu saja hari ketiga, hari keempat ketemu, diem. Kalau sudah gak ada masalah dalam hatinya. Maksudnya sudah haram, gak boleh. Walaupun dalam hatinya sudah gak ada masalah. Ketemu, gak enak, diem aja lah. Kalau dia salam. Coba ketika seseorang mulai, assalamualaikum. Seolah-olah pecah sudah. Kekakuan di hati itu, cair. Waalaikumsalam. Afwan. Kemarin ini selesai masalahnya sudah. Maka yang terbaik adalah yang memulai salam, walaupun dia orang lebih tua. Ada anak kecil punya masalah misalkan bisa nggak enak, nggak apa-apa. Ketika setelah hari keempat yang lebih tua mulai assalamualaikum, atau orang yang lebih banyak pada yang lebih sedikit dan seterusnya. Ini solusi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun lebih dari 3 hari tidak boleh memboikot. Tidak boleh ketika disalami tidak menjawab, ketika disapa tidak menjawab. Ini adapun ketika disalami ada maslahah, ada kebaikan untuk terus memboikot, maka ini diperbolehkan lebih dari 3 hari. Misalkan seorang pelaku kemungkaran, itu pada dasarnya mereka tidak boleh diboikot. Pada asalnya pelaku kemaksiatan tidak boleh diboikot. Tetapi ketika ada maslahat kebaikannya kalau diboikot, maka boleh. Ini orang ini kerjanya melakukan kemaksiatan, senang sekali. Aduh, kalau saya masih bermanis-manis muka dengan dia, seolah-olah setuju kita tuh. Sudah, kita se-RT, kalau boleh ada nyalamin dia. Berapa hari? Ya sudah sampai dia tobat. Coba kita. Seminggu? Boleh. Seminggu? Aduh, gak ada yang nyalami, gak ada yang apa. Tanya, kenapa sih pada sikapnya gini semua sama saya? Misalkan. Atau sekeluarga lah. Ya kamu kerjanya mabok, judi, dan sebagainya. Anak istri telantarkan. Iyalah. Pokoknya kita kalau kamu masih kayak gitu, tetap gak mau nyapa kamu, gak mau gaul dengan kamu. Ketika ada maslahat, saya gak enak, rasa sempit nih di sini. Akhirnya dia meninggalkan. Ketika mulai, dia mulai meninggalkan sedikit-sedikit. Nah, boleh lebih dari 3 hari. 3 hari. Ketika ada maslahat. Ketika ada maslahatnya. Tetapi kalau tidak ada maslahatnya, maka ditinggalkan. Ini diboikot tetap aja. Ya diboikot tetap saja. Ya sudahlah. Barangkali saja dengan tidak diboikot dia akan sadar. Kembali ke hukum asal. Ini bagi para pelaku kemaksiatan. Seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.